الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan sebagian dari hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid. Demikian pula yang dalam keadaan nifas, seperti bersetubuh, kemudian menjatuhkan talak, mengerjakan salat, berpuasa, tawaf. Adapun membaca Al-Quranul Karim, telah kita jelaskan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan telah kita sebutkan bahwa sebagian para ulama berpendapat diperbolehkannya seorang wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quranul Karim. Disebabkan karena hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u al-haid wal junub syai'an min al-Qur'an, bahwa seorang wanita yang dalam keadaan haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an Karim. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, disebabkan karena kelemahannya. Dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Ismail ibn Iyash yang meriwayatkan dari Al-Hijaziyin, dari Ahlul Hijaz, dan riwayat Ismail dari Ahlul Hijaz adalah riwayat yang dhaif. Kemudian kita masuk ke poin yang ketujuh, berkata al-muallif hafizahullah taala, massul mushaf. Poin yang berikutnya, yang ketujuh, menyentuh mushaf. لقوله تعالى berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, لا يمسه إلا المطهرون, tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Karim kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun ayat ini berkenaan tentang para malaikat, bahwa tidak ada yang menyentuh yang ada di dalam Lauhul Mahfuz kecuali Al-Mutahharun, maka demikian pula sepantasnya tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Quranul Karim kecuali orang yang dalam keadaan tahir, seseorang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil, demikian pula hadas besar. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yang dimaksud adalah seorang yang tidak menyentuh mushaf apabila dia dalam keadaan berhadas. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an Karim kecuali seorang yang dalam keadaan suci, suci dari al-hadatsul asghar, demikian pula al-hadats al-akbar. Dan ini sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang berhadats menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Kemudian poin yang kedelapan, termasuk di antara yang diharamkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid, dukhulul masjidi wal lubdhu fihi, masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya, masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. Aku tidak menghalalkan masjid itu untuk seorang dalam keadaan junub Demikian pula seorang wanita yang dalam keadaan haid. Walainnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyata. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendekatkan kepalanya ke Aisyah wa hiya fi hujratiha. Ketika itu Aisyah berada di dalam kamarnya sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid. Faturajiluhu wa hiya haidun. Maka Aisyah pun menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah dalam keadaan haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid. Dan beliau ketika itu sedang dalam keadaan tinggal di masjid. Wa kadza yahrumu 'alayha al-murur fil masjid in khafat talwithahu. Demikian pula diharamkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk lewat di masjid apabila dia mengkhawatirkan akan mengotori masjid. Fa in aminat talwithahu lam yahrum. Apabila tidak dikhawatirkan mengotori masjid maka tidak diharamkan. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala tentang tidak diperbolehkannya seorang wanita tinggal di masjid apabila dia dalam keadaan haid, ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun sebagian pendapat para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Ibn Hazm, demikian pula Dawud Al-Zahiri, Ibn Al-Munzir Al-Muzani menguatkan pendapat ini, bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk tinggal di masjid meskipun dalam keadaan haid. Meskipun dalam keadaan haid. Berdasarkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya tidak ada larangan, sampai ada larangan yang menunjukkan seorang wanita haid atau seorang dalam keadaan junub tidak boleh tinggal di masjid. Lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, la uhillul masjid li junubin wala haid. Aku tidak menghalalkan masjid itu untuk seseorang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama antara yang menguatkan dan yang melemahkan. Dan yang zahir wallahu taala alam hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Jassarah bintu Dajajah. Jassarah bintu Dajajah seorang wanita yang tidak ada yang menthiqahkan dia kecuali Ibn Hibban dan Al-Ijli. Sedangkan Al-Ijli dan Ibn Hibban termasuk di antara yang diketahui memudah-mudahkan di dalam menthiqahkan seorang perawi. Apabila ada seorang perawi meriwayatkan hadis dan hadis itu tidak mungkar, lalu kemudian tidak ada yang mencerca perawi tersebut meskipun perawi itu tidak dikenal, maka bagi Ibn Hibban perawi ini bisa dikuatkan selama dia tidak meriwayatkan hadis yang mungkar. Namun ini dianggap oleh para ulama merupakan bentuk tasahul fit tawthiq, bermudah-mudahan dalam menthiqahkan seorang perawi padahal dia termasuk perawi yang majhul. Oleh karena itu pendapat yang sahih dari kalangan para ulama bahwa Jassarah bintu Dajajah adalah seorang wanita yang tidak dikenal, majhulatul hal. Naam, sehingga hadis ini la uhillul masjida li haidin wala junubin hadisun dhaif. Hadis ini adalah hadisun dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sampai adanya dalil yang menunjukkan kesahihan riwayat ini. Jadi apabila hadis ini tidak sahih, kembali kepada hukum asal. Hukum asal seorang wanita tinggal di masjid boleh. Kemudian alasan yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah dalam keadaan haid sementara beliau sedang ihram, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah yang sedang berihram, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri, kerjakanlah seperti yang apa yang dikerjakan oleh para jamaah haji, hanya saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf di Ka'bah sampai kamu dalam keadaan suci. Berarti tinggal di masjid sebagaimana jamaah yang lain tinggal di masjid, hukumnya boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah kecuali tawaf di Al-Ka'bah. Adapun tinggal di masjid menunjukkan yang demikian diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis seorang wanita hitam yang biasa menyapu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tinggal di masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, namanya seorang wanita kadang-kadang ya datang bulan, kadang-kadang dia dalam keadaan haid, namun tidak dinukilkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita tersebut dalam keadaan haid untuk tinggal di masjid. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, yang benar dalam hal ini adalah diperbolehkan bagi seorang wanita haid tinggal di masjid. Atau misalnya ada acara di masjid dan dia ingin mendengarkan ta'lim, maka diperbolehkan dia datang ke masjid lalu kemudian mendengarkan ta'lim. Namun dengan syarat hendaknya dia berusaha menjaga agar kemudian tidak ada darah yang tumpah, tidak ada darah yang keluar yang menyebabkan terkotorkannya masjid. Nah, adapun apabila dia bisa menjaga, memelihara, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Lalu kata beliau, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah, bahwa Rasulullah mendekatkan kepalanya kepada Aisyah sementara Aisyah berada di dalam kamar, maka Aisyah pun menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah dalam keadaan haid. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa Aisyah tidak masuk ke dalam masjid, menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh masuk ke dalam masjid. Namun hadis ini tidak jelas. Yang pertama, bahwa anggaplah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak masuk ke dalam masjid, itu tidak menunjukkan bahwa seorang wanita haid dilarang masuk masjid. Karena ini perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah meninggalkan sesuatu, itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan Aisyah kita bisa mengambil hukum haram padanya. Ya, ini perbuatan Aisyah. Aisyah tidak masuk ke dalam masjid. Nah, karena mungkin beliau mengkhawatirkan jangan sampai darah haid tersebut berceceran di masjid, sehingga beliau tidak masuk ke dalam masjid. Namun untuk menghukumi sekedar perbuatan Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita tidak boleh masuk ke dalam masjid disebabkan karena dia dalam keadaan haid, maka ini tidak cukup. Sehingga kembali kepada hukum asal, wallahu ta'ala a'lam, seorang wanita diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Sebagaimana yang kita bahas pula sebelumnya, seorang yang dalam keadaan junub pun diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Yang afdolnya bagi mereka untuk berwudu sebelum mereka masuk ke dalam masjid. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyebutkan 8 poin dari hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita dalam keadaan haid untuk melakukannya. Dan kesimpulannya bahwa ada 6 poin, ya, ada 6 poin yang kita sepakati bahwa ini termasuk di antara hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk melakukannya. Adapun masalah membaca Al-Qur'an Al-Karim, telah kita sebutkan bahwa sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan dan ini yang lebih kuat. Demikian pula tentang masalah masuk ke dalam masjid, telah berselisih para ulama dalam hal ini dan telah kita sebutkan pendapat yang mengatakan diperbolehkannya tinggal di dalam masjid selama dia mampu untuk memelihara masjid tersebut agar tidak berceceran darah-darah dari darah haid itu. Sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.